kita melanjutkan membaca kitab Al-Bukhari dari Sahih Al-Bukhari. Masuk pada bab yang baru. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu ma yusiruna wa yusirun. Wa qala ta'ala man kana yuridu hayata dunya wa zinatahan wa fi ilayhi ma'amaram fiha wa umtiha la yukasul la yukasul la yukasul la yukasul la yukasul la yukasul la yukasul la yukasul. Maha itu masana rupiah Allah di makan kita malu. Al-Mukirun, orang yang menumpuk-numpuk harta di dunia, humul mukirun. Mereka adalah orang yang mukirun atau wabai. Nah, orang yang pahalanya sedikit di akhirat. Amalan-amalan yang tidak bernilai ibadah. syarat kita bertawakal disyaratkan menyinggung bahwa ini adalah sifat orang kafir. Sifat orang kafir. Ya, adapun mukmin maka dia pasti memiliki enam niatan akhirat. Ya. Bahkan dengan keimanannya itu menunjukkan bahwa dia memiliki niatan akhirat. Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, ketika tiba-tiba Rasulullah SAW yang syiwakan sedang berjalan sendirian, walaysa ma'ahu insan, tidak ada seorang pun yang menemani. Kala Abu Dzar mengatakan kawalan itu, aku berprasangka anahu yang rohan yang simah lahat. Beliau sedang tidak menyukai untuk dikawani dalam berjalan, ya, untuk ada kawan dalam berjalan. Ini dimaksud istidlal bil qarinah, ya, berargumen dengan kebiasaan. Karena kebiasaannya Rasulullah SAW tidak pernah sendirian, ya, keluar sendirian, tidak ada yang menemani. Ya. Kalau beliau keluar sendirian, ada kemungkinan, ya, beliau sedang tidak suka untuk ada orang yang mengawankan diri. Qala baja'atu amshi fi dhillil qamar. Maka aku berjalan fi dhillil qamar, ya, di bawah naungan rembulan. Punya maksud, ya, supaya tidak mengganggu Rasulullah, artinya agak menjauh berjalannya dari Rasulullah SAW. Faltafata, tapi ternyata Rasulullah SAW kemudian menengok, menoleh. Faro'ani, beliau menengokku, ya, beliau melihatku. Faqala, Rasulullah bertanya, man hadza? Rasulullah bertanya, siapa ini? Qultu Abu Dzar, jalan Allah tidak. Abu Dzar jawab, saya Abu Dzar. Ya, beliau Abu Dzar yang menjawab dengan kunyahnya, ya, karena kunyahnya lebih masyhur. Qala, kemudian aku mengatakan, ya Abu Dzar, ta'am, wahai Abu Dzar, kemarilah. Qala famasaitu ma'ahu sa'atan, kemudian aku berjalan bersama beliau beberapa saat. Qala li, beliau menasihatkan kepadaku, innal mutirin humul mutilluna yaumal qiyamah, sesungguhnya orang-orang yang menumpuk-numpuk harta dunia, mereka itu adalah orang-orang yang sedikit pahalanya di hari kiamat. Illa, kecuali man a'tahu Allah khairan min mal. Man a'tahu Allah khairan min mal. Kecuali siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi harta. Harta pemberian Allah, ya, bisa disebut fitnah, tapi juga bisa disebut khair, kebaikan. Ya. Kembalinya kepada nam yang menggunakan harta tersebut. Kecuali orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala para pahala. Ya, para pahala yang apa? Kemudian diberikan ini yaminamu. Ya. Diberikan kepada orang yang di kanannya, wa shimalahu yang di kirinya, wa baina yadayhi yang di depannya, wa wara'ah dan yang di belakangnya. Harta itu dibagi-bagikan. Wa amila fihi khairan, dan dipakai untuk khairan di sini yang kedua, hasanah. Ya. Wa amila fihi hasanah, dan dipakai untuk amal kebajikan. Nah, ini namanya jinak tam. Ya. Ayo, ini dipahami seperti hadis wali. Ya. Nah. Ya, شيء حب إلي مما اقترضته عليه، ولا يزال التقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Yang dipahami dengan hadis itu, yang dia bagi-bagikan hartanya, ya, dia nafkahkan pada nafkah yang wajib maupun yang nawafil yang sunnah, ya. Bukan asal dibagi-bagikan. Wa amilati khairan, ya, a'atun am ala khos, dan dipakai untuk amal kebajikan. Ya, memberi sedekah itu termasuk amal kebajikan. Qala fa masaitu ma'ahu sa'atan, kata Abu Dzar, fa masaitu ma'ahu sa'atan. Ini teladan dari Rasulullah SAW, ya. Ya, beliau termasuk nabi, ya, dan beliau lebih utama dari nabi-nabi yang lain, di antaranya Nabi Isa yang menyatakan wa ja'alna mubarakan aynama kuntu, menjadikan aku ini mubarak, ya, tempat mengalirnya kebaikan, manba'ul khair, ya, sumber kebaikan dimanapun saya berada. Dalam kondisi beliau tidak pergi buang hajat saja, beliau masih sempat menebar kebaikan, ya, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya, di sini juga, nah, menunjukkan bahwa, nah, menumpuk-numpuk harta duniawi itu sesuatu hal yang, nah, boleh ketika, nah, dia pakai untuk amal-amal kebaikan. Ya, dia pakai untuk langkah yang wajib maupun yang sunnah, dan dipakai untuk, ya, amal-amal kebajikan yang lainnya. Kalau sekedar dia tumpuk-tumpuk karena, nah, karena ambisi, maka dia terkena ayat yang di atas tadi. Ya, dan terkena hadis yang menumpuk-numpuk harta duniawi di dunia, maka di akhirat dia paling sedikit, ya, pahalanya. Nah, kalau masalah. Bama syaitu ma'ahu sa'atan, kata Allah, kemudian aku berjalan lagi bersama beliau beberapa saat. Fakala li ijlis ha'amna, kemudian Rasulullah berpesan kepada besar, ijlis ha'amna, ya, duduklah kamu di sini. Qala fa ajlatani fi qa'in, Rasulullah SAW, ya, mempersilahkan aku duduk fi qa', ya, di dataran haulahu bijar, yang di sekelilingnya ada bebatuan. Qala li ijlis ha'amna hatta arji'a ilaik, Nabi berpesan, kamu tetap duduk di sini sampai aku kembali kepadamu. Qala fa antaraqa, kemudian Rasulullah SAW pergi fil harrah hatta ra'a, ya, pergi di, ya, harrah, ya, tumpukan perbukitan batu yang terbakar oleh matahari sampai berubah warna menjadi hitam di Madinah, ya. Hatta ra'a, sampai aku tidak melihat beliau. Ya, para fitnah, beliau berdiam di sana. Fa'atolak, ya, dalam waktu yang cukup lama. Ya, ini buang hajat beliau. Ya, ini dari sisi fikih, ya, menjauh. Nah, tuma ini kami tuhu, kemudian aku mendengar beliau wahwamuk bilun, ya, dalam keadaan beliau sedang berjalan, ya, menghampiri wahwayaku sambil berkata, wa in sarok wa in zana, walaupun orang itu mencuri, wa in zana, walaupun orang itu berzina. Rasulullah berjalan keluar dari harrah itu, di batuan itu, sambil berucap demikian, ya. Nah, walaupun orang itu mencuri, walaupun orang itu berzina. Falamma ja'a lam asbir, ketika Rasulullah tiba di hadapanku, aku tidak sabar lagi. Hataku itu, aku bertanya, ya Nabi Allah, jalan yang Allah kita, ya, wahai Nabi Allah, man tukallimu fi jalil harrah, siapa yang kau ajak bicara ya, di 6 bebatuan itu. Maka mitu ahadan yarji ilaika syai'an. Aku tidak mendengar seorang pun yang membalas ya, pembicaraanmu. Qala dzalika Jibril alaihi salam. Nabi SAW menjawab, itu adalah Jibril alaihi salam. Arabali ijani bil harrah. Beliau mendatangiku ya, di tempat tersebut. Qala, beliau mengatakan kepadaku, basyir ummataka. Ya, beri kabar gembira kepada umatmu. Anahu bahwasanya man mata, barang siapa yang mati, la yusyriku billahi syai'an, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan kalau jannah, niscaya dia masuk surga. Kutu ya Jibril, maka aku bertanya wahai Jibril, wa in sarak wa in zana. Ya, walaupun orang itu mencuri, walaupun orang itu berzina, qala na'am. Jibril menjawab ya. Wa in sarak wa in zana. Kami memang Bukhari membawakan beberapa sanad yang terjadi perbedaan sanad ya, dan perbedaan pandangan para ahli hadis masalah ini. Akhir hadis ini, ikhwan barakallahu fikum, menunjukkan kepada makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Maha maknanya, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi." Inna Allaha la yaghfiru man mata wa huwa musyrik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan dia musyrik. Dan ini juga rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kaum mukminin, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, supaya berusaha untuk husnul khatimah, mati di atas Islam. Sebab orang yang mati di atas kesyirikan, waliyadzubillah, dia tidak punya lagi jaminan untuk masuk surga. Dia tidak punya lagi jaminan untuk masuk surga. Jaminan surga adalah dia mati di atas Islam. Rasulullah SAW beliau juga bersabda, "La yajidunna khairan nafsu mu'minah." Hadis ini juga membantah orang-orang Khawarij dan yang sepaham dengan mereka tentang Mu'tazilah wa Wahidiyah yang menghukumi pelaku dosa besar itu kafir dan kekal di neraka. Ya, dari kalangan kaum mukminin. Pertanyaan Rasulullah SAW kepada Jibril, wa in sarak wa in zana, ini dosa besar. Mencuri, berzina, ini dosa besar. Ya. Wa in sarak wa in zana, ini dosa besar. Kalau demikian, Jibril menjawab, nah. Ini dipahami seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisuu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan bidhulmin, ya nakiro. Bidhulmin, nakiro. Fis yakin nami. Ya, wa lam yalbisuu. Alladzina amanu wa lam yalbisuu, alladzina amanu wa lam yalbisuu. Ya. Bisa kita bilang konteks kalimat yang negatif menunjukkan umum. Ya, ini satu sisi makna. Siapa yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan segala bentuk kezaliman, dengan segala bentuk kezaliman, baik itu zalim yang paling besar yaitu syirik, maupun zalim yang tidak mencapai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Siapa yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan, ya, segala macam kezaliman. Ulai kalah mulam. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan al-aman al-mutlak. Ya, akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Aman di dunia, aman di akhirat. Ya, dari fitnah kubur dia aman. Ya, dari fitnatul mahsyar dia aman, dari hisab dia aman. Ya, kuna jalan dari hisab wal adab. Dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Wa hum muhtadun. Ya, bil hidayah mutlak. Mereka orang-orang yang muhtadun, mendapatkan hidayah yang sempurna juga. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat, sehingga mereka merasa berat. Ya. Dan tidak bertentangan dengan hadis ini. Ya, bagaimana? Ayat itu mengatakan demikian. Ya, yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan segala bentuk kezaliman di masuk surga. Sementara ayat ini mengatakan, hadis ini mengatakan orang itu dia mencuri, dia berzina. Ya, mencuri, berzina, kezaliman. Asalkan dia mati tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Ya. Ini tidak bertentangan sebab ya. Lafaz yang umum seperti tadi qori ya, lafaz umum, lafaz yang maknanya luas. Ya, terkadang lafaz yang umum itu urida bihi umum, lafaz urida bihi khusus. Lafaz yang umum itu terkadang memang dimaukan dengan makna yang luas, seluas-luasnya. Tapi terkadang juga dimaukan dengan makna yang khusus. Lafaznya umum dari makna yang khusus. Ya. Seperti firman Allah dengan kalau nas iman. Ya. Anas itu lafaznya umum. Bukan seluruh manusia, tapi ini yang orang sama Rasulullah dan para sahabat yang sepulang dari perang. Ya, bahwa manusia di dunia sudah ya, bersekutu untuk menghabisi kita. Ya, lafaznya umum dan maksudnya khusus. Hanya beberapa orang dimaksud dengan manusia itu. Manusia yang kedua maksudnya kalau berwaris dan pasukannya yang pulang ke tanah itu. Demikian pula ayat ini. Ya, lafaznya umum, maknanya khususnya Rasulullah berkelak. Ya, ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah ayu menanggung beli maksa. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya sendiri? Ya berat untuk masuk surga harus bersih dari kezaliman. Siapa di antara kamu yang bisa? Maka Rasulullah telah menepis, ya, tangkas. Ya, karena mereka kamar dulu, ya tidak seperti yang kalian sangka. Alam tasma kullal afsalih, tidak akan kau kalian pernah dengar ucapan Luqman kepada putranya Inna syirka la zulmun. Nanya lah kesimpulan saya, kesimpulan itu kezaliman. Jadi lafaz yang umum yang dimaksudkan dengan yang khusus yang syirik. Barang siapa yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan kesyirikan, mereka yang mendapatkan keamanan di dunia. Tetapi bukan keamanan yang sempurna. Ya, mutlakul aman dibalik. Mutlakul aman dan mutlakul hidayah. Siapa yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan mutlakul aman. Ya, ada jaminan untuk aman. Ya, tapi wallahualam. Ya. Apakah sempurna seluruhnya langsung mendapatkan ampunan atas dari Allah SWT, ataukah dia harus melalui azab terlebih dahulu dan siksaan terlebih dahulu. Ya, demikian pula makna hadis ini. Ya. Walaupun dia melewati azab, selama dia mati sebagai muslim, mati di atas iman, ya, maka akhir perjalanannya adalah al-jannah. Akhir perjalanannya adalah surga. Ya. Kalau demikian, maka pelaku dosa besar itu tidak bisa dihukumi kafir. Ya, pelaku dosa besar itu tidak bisa dihukumi kafir. Nah, sebab kalau pelaku dosa besar kafir, maka dia tidak akan berakhir dengan surga. Ya. Sehingga dipahami di sini termasuk semua ayat ataupun hadis-hadis yang berkait dengan ya masuk surga seperti hadis syafaat, ya hadis apa syafaat. ya, seperti penduduk neraka yang diciduk oleh Allah SWT dengan tangannya. Saya berduka berdoa. Kemudian dimasukkan, dilemparkan ke dalam sungai Al-Hayat, sungai kehidupan, Nahrul Hayat. Kemudian dimasukkan surga. Mereka sudah pasti itu adalah mukmin. Sebab tidak ada yang masuk surga kecuali mukmin. Ya, sudah pasti mereka mati di atas keimanan. Dan mana lain syirik billah hidayah di sini? Maknanya bukan hanya sekedar kesyirikan, tetapi kekufuran. Ya, maknanya bukan sekedar kesyirikan, tetapi kekufuran. Ya, itu bisa dilihat di Asiyah Sindi Allah Sahih yang dikoy. Hadis ini banyak sekali fawaidnya. Ya, dengan hadis yang berikutnya lafadznya juga sama ya, insyaallah kita baca yang akan datang ya, fawaidnya sampai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dibawakan panjang sekali fawaid dari hadis ini. Di dalamnya ada pelajaran etika ya, terhadap orang-orang yang besar ya, etika terhadap orang-orang yang besar. Fihizmul adab mar'akabir, di dalamnya terdapat etika terhadap orang-orang yang besar. Terima kasih banyak. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang berikutnya pada pekan yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.